بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، diterangkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan melawan Dajjal dan pasukannya, sehingga kaum muslimin pulang ke tempat-tempat tinggal mereka. Namun ternyata datang suatu kaum yang sangat merusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj, merusak di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj sesungguhnya adalah dari golongan manusia, dari keturunan Adam dan Hawa. Bukan makhluk yang lain, namun mereka adalah makhluk yang begitu banyak jumlahnya dan punya sifat merusak. Dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak, bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Allah Adam, wahai Adam, beliau pun menyambut, labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Maka Allah Azza wa Jalla kemudian mengatakan, akhrij ba'atsan nar, keluarkan orang-orang yang akan diutus menuju neraka. Maka Nabi Adam bertanya, wa ma ba'atsan nar, apa yang dimaksud dengan ba'atsan nar? Seberapa dari manusia? Min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'ah wa tis'in, dari tiap 1000 mereka adalah 99 orang. Maka saat itu anak kecil pun bisa beruban. Saat itu seorang yang hamil pun bisa melahirkan. Manusia terlihat seperti mabuk, padahal mereka tidak mabuk, akan tetapi karena azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Para sahabat radhiyallahu anhum kemudian berkata, wa ayyuna dzalikal wahid, siapa dari kita yang satu itu kalau dari tiap 1000 hanya satu orang yang selamat? Maka kemudian Nabi menenangkan, abshiru fa inna minkum rajulan wa min ya'juj wa ma'juj alf, berbahagialah kalian, satu orang di antara kalian nanti 1000 di antara kaum Ya'juj dan Ma'juj. Ikhwani fi din rahimakumullah, demikian gambaran banyaknya jumlah Ya'juj dan Ma'juj. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis di atas riwayat Al-Bukhari dan dalam hadis yang lain disebutkan dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi SAW bersabda, inna Ya'juj wa Ma'juj min waladi Adam, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu dari anak keturunan Adam. Wa annahum law ursilu ila an-nasi la afsadu alaihim ma'ayishahum, dan bahwa mereka seandainya dilepas di tengah manusia, mereka tentu akan merusak kehidupan manusia. Walan yamuta minhum ahad, dan tidak seorang pun dari mereka mati. Illa taraka min dzurriyyati alfan fasa'ida, kecuali akan meninggalkan dari keturunannya 1000 dan lebih. Ikhwani fi din rahimakumullah, demikian disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa keturunan mereka begitu banyak, sedang mereka adalah kaum yang merusak. Lalu apa jadinya kalau mereka dibiarkan di tengah manusia? Seperti kata Nabi, mereka pasti afsadu alaihim ma'ayishahum, pasti merusak kehidupan manusia, tatanan hidup manusia, kejahatan-kejahatan yang akan mereka lakukan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, mereka adalah kaum yang sudah sejak lama ada. Dan orang-orang ketika itu sudah merasakan bagaimana kerusakan yang diakibatkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Kahfi, qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka pun mengatakan, orang-orang yang hidup di sekitar Ya'juj dan Ma'juj yang tidak jauh dari mereka mengeluhkan. Sa'ad dzal qarnain datang sebagai seorang raja yang soleh, yang punya kekuatan besar. Mereka pun akhirnya mengadukan hal itu kepada Dzulqarnain. Ya Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang merusak di muka bumi. Nah, itulah Ya'juj dan Ma'juj sejak dahulu sebagai suatu kaum perusak. Maka orang-orang ketiga itu minta kepada Dzulqarnain untuk membuatkan suatu benteng besar yang bisa menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dari kaum yang lain. Seperti yang juga diceritakan dalam ayat-ayat Al-Quran dari sejak ayat 92 dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla menceritakan ketika perjalanan Dzulqarnain, thumma atba'a sababa, menempuh jalan yang lain sehingga beliau sampai baina saddain, antara dua buah gunung. Wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Beliau mendapatkan di bawah atau di dasar keduanya dua gunung tersebut suatu kaum yang hampir-hampir tidak bisa memahami perkataan. Qalu ya Dzulqarnain, orang-orang pun mengatakan wahai Dzulqarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj mereka adalah perusak di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan, apakah engkau mau kami berikan kepadamu upah dari harta? Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, atas dasar agar engkau membuatkan antara kami dengan mereka suatu benteng yang menghalangi antara kami dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dzulqarnain menjawab, ma makanni fihi rabbi khairun, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada itu. Beliau tidak meminta upah. Beliau hanya minta dibantu, fa'inuni biquwwah, bantulah aku dengan kekuatan. Apa yang bisa dari peralatan, kekuatan manusia dan lain-lain? Haj'al bainakum wa bainahum radma, akan kubuatkan antara kalian dengan mereka suatu benteng yang kokoh. Atuni zubar al-hadid, berikan kepadaku potongan-potongan besi. Hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu, sehingga apabila potongan-potongan besi itu telah ditumpuk dan telah sawa baina sadafain, menyamai antara dua sisi gunung tersebut, beliau pun mengatakan kepada orang-orang, unfuhu, tiuplah, tiuplah apinya. Hatta idza ja'alahu nara, sehingga apabila telah menyalakan besi-besi tersebut sehingga menjadi seperti api atau menyalakan api, qala atuni ufrig 'alaihi kitra, berikan kepadaku, aku akan tuangkan di atasnya tembaga yang meleleh. Famastata'u an yadhharuh wamastata'u lahu nakba, maka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu untuk naik, tidak pula mereka mampu untuk melubangi benteng tersebut. Maka kemudian Dzulqarnain mengatakan, hadza rahmatun min rabbi, ini adalah rahmat dari Rabbku. Fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqa. Yani benteng tersebut akan tetap ada dan menghalangi mereka. Namun bila datang janji dari Rabbku, dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Rabbku adalah janji kebenaran. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'd. Wa nufikha fi suri fajama'nahum jam'a. Dan kami biarkan pada hari itu Ya'juj dan Ma'juj, kaum tersebut turun keluar dari benteng itu campur aduk sebagian pada sebagian yang lain. Kemudian wanufikha fis-sur, dan ditiupkan disangkakala fajama'nahum jam'a, maka kami mengumpulkan mereka sebenar-benarnya. Nah, dari apa yang Allah ceritakan, maka Ya'juj dan Ma'juj mereka tetap masih ada, hanya saja mereka terhambat oleh benteng Dzulqarnain. mereka tidak mampu untuk naik melampaui benteng tersebut, dan mereka juga tidak mampu melubanginya. Walaupun setiap hari mereka berusaha untuk melubangi benteng tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan bahwa kelak ada waktunya mereka keluar. Sebelum waktu yang ditentukan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak akan mampu keluar. Nah, di manakah benteng tersebut? Para ulama menjelaskan bahwa tidak diketahui secara pasti di manakah benteng tersebut. Itu menjadi sesuatu yang tersembunyi. Sebagian ulama menyebutkan, Ibnu Katsir rahimahullah memberikan suatu cerita bahwa suatu saat Al-Khalifatul Wasik mengutus utusan untuk mencari benteng tersebut. Tapi tidak disebutkan sanad daripada kisah tersebut. Dalam cerita itu, selama 2 tahun utusan itu mencari dan menemukannya. Tapi wallahu a'lam, cerita itu apakah sahih atau tidak. Karena Ibnu Katsir rahimahullah tidak menyebutkan sanad dari cerita itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah juga menyebutkan dalam kitab sahih, namun secara muallak, hadis yang muallak tanpa disebutkan sanadnya, bahwa seorang sahabat melihat yang disebut dengan Al-Burdul Muhabbar. Nabi mengatakan kepadanya, kalau begitu engkau telah melihatnya. Namun perlu ditelusuri apakah ini riwayat yang sahih atau tidak. Ala kulli hal, tidak begitu penting bagi kita mengetahui atau tidak di manakah tempat tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj hampir-hampir keluar. Dalam sebuah riwayat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Zainab bintu Jahsy bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat masuk menemuinya, ibunda kaum mukminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Zainab dalam keadaan fazi'an, keadaan yang ketakutan. Sambil beliau mengatakan, La ilaha illallah, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah, celaka bagi orang-orang Arab karena suatu keburukan yang telah mendekat. Ternyata beliau katakan berikutnya, apa yang dimaksud? Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadha. Telah terbuka pada hari ini dari benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau melingkarkan antara ibu jarinya dan jari telunjuknya. Maka Zainab bintu Jahsy mengatakan, Ya Rasulullah, apa nahliku wa fina salihun? Apakah kita akan binasa, Ya Rasulullah, sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang saleh? Qala na'am idza kathara al-khabath. Nabi menjawab, iya, bisa binasa apabila keburukan dan maksiat-maksiat telah semakin merebak. Ikhwan fi din rahimakumullah, dan ketika saatnya nanti maka pasti mereka akan keluar dari tempat di mana mereka dihalangi oleh Dzulqarnain. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan dan Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-96, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun, sehingga apabila dibuka Ya'juj dan Ma'juj dan mereka dari tiap tempat yang tinggi yansilun turun, waqtarabal wa'dul haqq, dan sungguh janji kebenaran telah mendekat. Fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru, tiba-tiba terbelalaklah mata-mata orang-orang yang kafir. Ya wailana, mereka mengatakan, duhai celaka kami, qad kunna fi ghaflatin min hadza, kami selama ini lalai dari hal ini, bal kunna zalimin, bahkan kami orang-orang yang zalim. Ikhwani fi din rahimakumullah, dan waktu keluarnya mereka adalah di zaman-zaman tersebut, saat kaum muslimin memenangkan pertempuran melawan Dajjal dan bala tentaranya, saat muslimin kemudian pergi pulang ke kampung-kampung mereka, ternyata ketika itulah Ya'juj dan Ma'juj keluar dan mulai melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi, sehingga kaum muslimin kembali bersatu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Mereka berlindung di suatu tempat karena kekuatan Ya'juj dan Ma'juj tidak mungkin dihadapi. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yakhrujuna 'alan nas," dan mereka keluar, turun menemui bangsa manusia yang lain. Fayastaquna al-miyah, mereka meminum air-air mereka. Fayafirrun nas minhum, orang-orang pun lari dari mereka. Disebutkan pula dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi SAW mengatakan saat bercerita tentang Nabi Isa, "Tsumma yarji'un nas ila biladihim," kemudian manusia pulang ke negeri-negeri mereka, yakni setelah memenangkan pertempuran melawan Dajjal. "Fayastaqbiluhum Ya'juj wa Ma'juj," ternyata menyambut kaum muslimin Ya'juj dan Ma'juj saat kaum muslimin pulang ke kampung halaman mereka. "Wahum min kulli hadabin yansilun," dan mereka dari tiap tempat yang tinggi sudah turun dengan jumlah yang begitu banyak. "La yamurruna bima'in illa syaribuh," tidaklah mereka melewati suatu tempat yang menyimpan air kecuali mereka meminumnya. "Wala bisya'in illa afsaduh," tidak pula mereka melewati suatu tempat kecuali merusaknya. "Yaj'aruna ilayya," kata Nabi Isa, akhirnya orang-orang pun kembali kepadaku. "Fa'ad'ullah," lalu aku berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj mereka merasa sudah berhasil melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Bahkan Danau Tobariah yang kita ceritakan sebelumnya, yang luas kurang lebih 166 km persegi dan yang dalam kurang lebih 64 meter kedalamannya, ternyata ketika dilewati oleh Ya'juj dan Ma'juj, air itu habis diminum oleh mereka. Disebutkan dalam riwayat Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, "Idza awhallahu ila Isa anni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin bi kitalihim faharriz ibadi ila at-tur wa yab'athullahu Ya'juj wa Ma'juj." Bila Allah Azza wa Jalla mewahyukan kepada Isa bahwa aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak seorang pun bisa menghadapi mereka dengan peperangan, maka harriz ibadi ila tur, lindungilah hamba-hambaku, ajaklah mereka ke bukit Tur. Wa yab'athullahu Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan Allah mengutus Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dari setiap tempat yang tinggi. Fayamurru ulaika ala buhairati Tabariyah, maka mereka pun melewati Danau Tabariyah yang di Palestina itu. Fayashrabun ma fiha, sehingga mereka minum Danau Tabariyah tersebut. Wayamurru akhiruhum, sampai yang terakhir melewati mengatakan, laqad kana bihadhihi marrah ma, dulu di sini ini ada air, dulu di sini ada air, yakni sekarang sudah tidak ada, habis diminum Ya'juj dan Ma'juj. Itulah Ya'juj dan Ma'juj, dia merasa telah menghancurkan apa yang di bumi ini dengan kesombongannya, dengan kecokangkannya. Apa yang mereka lakukan berikutnya? Fayarmuna sihamahum ila sama, akhirnya mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit. Fatarji'u mukhdhabatan biddima, sehingga anak-anak panah itu kembali sudah berlumuran darah. Ya. Kemudian mereka mengatakan, qaharna ahlul ard wa ghalabna man fis sama' quwwatan wa 'uluwan. Kita sudah berhasil menguasai penduduk bumi, mengalahkan penduduk bumi, dan kita juga sudah berhasil mengalahkan yang di langit. Begitu mereka katakan dengan sombong. Dalam riwayat Muslim disebutkan, thumma yasiruna hatta yantahu ila jabalil khamar. Ya'juj dan Ma'juj berjalan terus sampai di sebuah gunung yang disebut dengan Jabal Khamar. Gunung Al-Khamar, yaitu gunung di Baitul Maqdis. Wa huwa jabalu Baitul Maqdis. Fayaqulun, mereka pun mengatakan, laqad qatalna man fil ard, sungguh kita telah membunuh orang-orang yang di muka bumi. Fahalumma falnaqtul man fis sama, mari kita sekarang membunuh yang di langit. Fayarmuna binishabihim ila sama, sehingga mereka melemparkan anak panah mereka ke langit. Fayaruddullahu alaihim nishabahum makhdhubatan daman, sehingga Allah Azza wa Jalla kemudian mengembalikan anak-anak panah mereka dalam keadaan sudah berlumuran darah. Sehingga mereka merasa berhasil. Mereka merasa sudah membunuh yang di langit. Tambah semakin congkak dan sombong. Ikhwani fillah rahimakumullah. Disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Isa agar membawa hamba-hamba Allah ke Bukit Tur Sina. Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak mungkin dihadapi dengan kekuatan manusia. Disebutkan wa yusar Nabiullah Isa wa ashabuhu, maka Nabi Isa dan orang-orang yang bersamanya terkepung di bukit tersebut. Hatta yakuna ra'sus thawr li ahadihim khairan min mi'ati dinar, sampai-sampai satu kepala sapi lebih baik daripada 100 dinar. Ya. Karena kesulitannya. Mereka terkepung di tempat tersebut. Satu kepala sapi lebih baik daripada 100 dinar. Nah, akhirnya tidak ada cara lain kecuali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa alaihissalam akhirnya berdoa. Mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam riwayat Nawas bin Sam'an bahwa Nabi Isa kemudian fayarghabu ila Allah Isa wa ashabuhu, maka Isa dan orang-orang yang bersamanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Fayursilullahu alaihim an-naghf fi riqabihim, sehingga Allah Azza wa Jalla kemudian mengutus an-naghf, yaitu sejenis ulat, fi riqabihim, ulat yang biasa ada di hidung unta atau kambing. Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada Ya'juj dan Ma'juj ulat-ulat tersebut, fayusbihuna farsa, sehingga Ya'juj dan Ma'juj mati. Kamauti nafsin wahidah, dalam satu waktu seperti satu jiwa yang mati serempak. Nah, itu setelah mereka begitu sombong dan begitu merusak. Saat mereka melemparkan anak-anak panah mereka ke langit, lalu anak panah itu turun dengan membawa darah. Maka Allah Azza wa Jal setelah itu mengutus kepada mereka ulat-ulat itu. Kemudian matilah mereka. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Abu Hurairah, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, inna dawabal ardi latasmun wa tabtur wa tashkuru syukra wa tashkuru sakra min luhumihim. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh hewan-hewan di muka bumi menjadi gemuk, menjadi semakin giat, menjadi semakin banyak susunya, dan juga semakin banyak dagingnya atau gajihnya, karena daging-daging Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Setelah mereka mati dalam satu waktu, ya, maka dimakan oleh hewan-hewan bumi. Sehingga hewan-hewan itu pun semakin gemuk. Namun ahibbati fillah rahimakumullah, karena banyaknya bangkai Ya'juj dan Ma'juj, bumi menjadi berbau mayat-mayat mereka. sehingga sangat mengganggu. Karena tidak ada dari jarak satu jengkal kecuali ada mayat-mayat mereka. Disebutkan dalam hadis, "Tsumma yuhbatu bi nabiyyil Isa wa ashabi ila al-ard." Kemudian Nabi Isa dan yang bersama beliau turun dari Gunung Tur dan telah mendapatkan bangkai-bangkai mereka. Fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahmuhum wa natinuhum. Sehingga mereka tidak mendapatkan di muka bumi satu jengkal pun kecuali telah diisi oleh mayat mereka. Penuh dengan bau busuk mayat mereka. Akhirnya Nabi Isa mohon kepada Allah Azza wa Jal. Mohon kepada Allah Azza wa Jal. Fayursilullahu tayran ka'anakil bukhut. Maka Allah Azza wa Jal mengirim burung seperti leher-leher unta besarnya. Maka burung-burung itu membawa mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj dan melemparkan mereka sekehendak Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam riwayat yang lain, fayahmiluhum fayakzifu bi'ajsamihim fil bahr. Maka burung-burung tersebut membuang mayat-mayat mereka di lautan. Dan Allah Azza wa Jal kemudian menurunkan hujan, membersihkan bumi dari mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, saat itulah habis bangsa Ya'juj dan Ma'juj dan manusia bebas dari gangguan dan kejahatan mereka. Sehingga kaum muslimin ketika itu hidup dalam keadaan mereka makmur. Mereka hidup tenang. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa semasa Nabi Isa bersama mereka, maka kehidupan begitu makmur, begitu damai, tidak ada permusuhan lagi di antara manusia. Disebutkan di sini satu masalah, yaitu sifat Ya'juj dan Ma'juj yang mereka itu bangsa manusia. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa mereka adalah sesungguhnya juga dari keturunan atau jenis orang-orang Turki, orang-orang Mongol, yang mata-mata mereka itu sipit, hidung mereka pesek, rambutnya pirang, wajahnya lebar seperti tameng yang tercetak. Disebutkan seperti itu dalam beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kemudian di antara kejadian yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum bangkitnya hari kiamat adalah terjadinya al-khusuf. Al-khusuf merupakan salah satu tanda besar dari tanda-tanda hari kiamat, yaitu tiga kejadian khusuf. Khusuf adalah tenggelamnya suatu tempat, suatu daerah ke dalam bumi, masuknya suatu daerah ke dalam bumi. Telah terjadi khusuf di berbagai tempat sebelum kejadian yang dimaksud ini. Namun para ulama menyebutkan apa yang disebutkan dalam hadis terkait dengan tiga khusuf. Ini adalah tanda kiamat besar yang kejadiannya adalah besar dan ini belum terjadi. Sebagaimana yang kita baca pada hadis yang lalu, di mana Nabi SAW mengatakan bahwa hari kiamat tidak akan bangkit sampai kalian melihat 10 tanda. Beliau mengatakan di antaranya adalah salah satu khusuf, khasfun bil masyrik, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bil jaziratil Arab. 3 kejadian khusuf. 1 di daerah timur, 1 di daerah barat, dan 1 di daerah jaziratul Arab. Ya. Di daerah timur, wallahu alam juga secara persis daerah mana. Dan ini mengingatkan tadi bahwa Ya'juj dan Ma'juj juga disebutkan di daerah timur keluarnya. Sebagaimana Dajjal dan lain-lain banyak muncul dari daerah timur. Di sini disebutkan pula bahwa di sini akan terjadi khasfun, kejadian khusuf di daerah masyrik timur, sebagaimana terjadi di daerah barat dan terjadi di jazirah Arab. Adapun barat yang dimaksud negeri barat maghrib adalah Mesir, Libya, Jazair, Maroko, Afrika, ini disebut dengan maghrib. Bukan pengertian barat seperti ungkapan-ungkapan kita di masa ini, tapi dalam bahasa-bahasa dan istilah Arab, al-maghrib itu sekitar sana. Mesir, Libya, Jazair, Maroko, Afrika, dan sekitarnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, waqad wujida al-khasfu fi mawadhi' walakin yahtamil an yakuna al-murad bil khusufi thalathah qadran zaidan. Telah terjadi beberapa kejadian seperti itu di beberapa tempat, tapi mungkin yang akan terjadi ini lebih daripada itu. Kan yakuna a'zam minhu makanan aw qadra, mungkin terjadi dalam kejadian yang lebih besar. Yang jelas apa yang disebutkan ini belum terjadi karena ini termasuk tanda-tanda kiamat besar. Wallahu a'lam persisnya di mana dan bagaimana juga tidak disebutkan secara rinci dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hari kiamat juga akan muncul tanda yang lain yang juga menghebohkan manusia, yaitu adanya ad-dukhan. Ad-dukhan berarti asap. Allah Azza wa Jal akan menurunkan asap yang begitu tebal antara bumi dan langit, menyelimuti manusia. Allah Azza wa Jalla telah menceritakan hal ini pada surat Ad-Dukhan. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah ketika langit mendatangkan asap yang nyata. Yaghsha an-nasa, menutupi manusia. Hadza 'adzabun alim. Ini adalah azab yang pedih. Maknanya sebagaimana disebutkan di sebagian tafsir, wahai Muhammad, tunggulah. Mereka orang-orang kafir, ketika langit mendatangkan dukhanun mubin, asap yang nyata yang menyelimuti mereka, saat itu dikatakan ini adalah azab yang pedih. Takri'an lahum matawbihan, dalam rangka memperingatkan mereka dan dalam rangka menjelekkan mereka, orang-orang kafir. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika dukhan itu menyelimuti manusia, maka bagi seorang mukmin tidak bermudarat sama sekali, kecuali hanya seperti pilek. Tapi bagi orang kafir, maka itu menusuk pendengaran-pendengaran mereka. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah meriwayatkan dari Mujahid bahwa dahulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, huma dukhanani qad madha ahaduhuma. Dukhan ini ada dua, salah satunya telah lewat, telah terjadi. Yakni beliau mengatakan yang pernah terjadi adalah dulu di saat awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang kafir dihukum oleh Allah Azza wa Jalla dengan rasa lapar, sehingga karena laparnya mereka melihat ke langit, terbayangkan seperti ada asap di atas mereka, ya, karena laparnya sehingga pandangan mereka tidak lagi lurus, pandangan mereka tidak lagi benar, terbayangkan seperti asap di atas mereka, padahal itu hanya karena rasa lapar mereka, hukuman dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka ketika itu. Walladhi baqiya, tapi yang satu, dukhan berikutnya, yakni yang belum datang, yang kelak akan datang sebagai tanda besar dari tanda-tanda kiamat, yamla'u ma bainas sama'i wal ard, asap yang akan memenuhi antara langit dan bumi. Wala yajidul mu'min minhu illa kazzakmah. Seorang mukmin tidak mendapatkan dari asap yang setebal itu kecuali seperti pilek biasa. Tidak ada masalah bagi seorang mukmin. Wa ammal kafir fatathqub fatathqab masami'uhu. Adapun seorang kafir, maka tertusuk-tusuk pendengaran-pendengaran mereka. Nah, inilah dukhan yang nanti akan terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam beberapa hadis, sebagaimana hadis yang kita sebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidak akan bangkit hari kiamat kecuali setelah terjadi 10 hal, di antaranya adalah dukhan. Dalam riwayat Muslim juga beliau pernah mengatakan sebagaimana didengar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mal sittan ad-dajjal wad-dukhan. Segeralah kalian beramal. Segeralah kalian beramal. Sittan, sebelum datangnya 6 hal. Ad-dajjal wad-dukhan, yaitu datangnya dajjal dan ad-dukhan, asap. Ini beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang dukhan. Sehingga dukhan sebagai tanda besar dari tanda-tanda kiamat telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ikhwani fi din rahimakumullah. Berikutnya dari tanda-tanda besar akan terjadinya kiamat yang juga menghebohkan manusia adalah terbitnya matahari dari arah barat. Ini merupakan tanda pertama dari tanda-tanda yang di langit. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Adapun yang lalu adalah tanda-tanda yang sifatnya ardhiyah, di muka bumi mereka merasakannya. Adapun ini disebut dalam sebagian hadis sebagai awal tanda. Ulama mengatakan maksudnya adalah tanda-tanda samawiyah yang berada di langit. Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung tentang akan terjadinya kejadian tersebut, yaitu terbitnya matahari dari arah barat. Hal yang tidak wajar, tidak seperti biasanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-158, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari datang sebagian ayat-ayat Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha, imannya sebuah jiwa tidak akan bermanfaat baginya. Lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya tidak beriman atau belum beriman. Aw kasabat fi imaniha khaira, atau melakukan kebaikan pada imannya. Ikhwani fi din rahimakumullah, bila telah terbit matahari dari arah barat, maka mereka yang sebelumnya tidak beriman lalu bertaubat ingin beriman, tidak diterima taubat mereka. Telah tertutup pintu taubat. Yang berdosa, bermaksiat, ketika terbit matahari dari barat kemudian sadar dan cepat bertaubat, tidak diterima taubatnya. Sudah tertutup pintu taubat. Disebutkan dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa matahari berjalan sesuai dengan perintah Allah azza wajalla. Matahari senantiasa menunggu perintah Allah azza wajalla. Suatu saat beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna aina tadhhabu hadhihi syams?" Tahukah kalian kemana matahari ini pergi? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Inna hadhihi tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahtal 'arsy. Sesungguhnya matahari itu berjalan sampai berakhir di tempat menetapnya di bawah 'arsy. Fatakhiru sajidatan, sehingga matahari pun sujud kepada Allah azza wajalla. Fala tazalu kadzalik, terus matahari itu seperti itu sampai diperintahkan irtafi'i irji'i min haitsu ji'ti, angkatlah dan kembalilah engkau dari mana engkau datang. Fatarji' fatusbihu tali'atan min matla'iha, sehingga matahari pun kembali dan terbit dari tempat terbitnya. Lalu berikutnya, tajri hatta tantahi ila mustaqarriha tahtal 'arsy. Ia pun berjalan lagi sampai di tempat menetapnya di bawah 'arsy, dan ia pun sujud kembali. Dan terus ia sujud sampai dikatakan kepadanya, kembalilah, angkatlah, dan kembalilah kemana, dari mana engkau datang. Maka dia pun kembali. Sehingga ia terbit dari tempat terbitnya. Thumma tajri la yastankiru nas minha syai'an. Kemudian berjalan seperti biasa. Manusia pun tidak merasa ada sesuatu yang aneh padanya. Sampai suatu saat, matahari itu pun kembali ke tempat ia menetap, di bawah 'arsy. Dan ia pun sujud kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika datang saatnya, Allah Azza wa Jal memerintahkan, angkatlah. Asbihi tali'atan min maghribiki. Sekarang masuklah engkau waktu pagi ini terbit dari arah barat. Maka ketika itu terbitlah matahari dari arah barat. Nabi SAW kemudian mengatakan, atadruna matadzakum, Tahukah kalian kapan akan terjadi hal tersebut? Zaka hina la yanfa'u nafsan imanuha. Itu adalah saat iman manusia tidak bermanfaat, yang sebelumnya belum beriman lalu baru beriman ketika itu, maka tiada manfaatnya. Au kasabat fi imaniha khaira. Ikhwani fi din rahimakumullah, hal ini juga dihafal oleh sahabat Abdullah bin Amr. Ingat apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hafidhu min Rasulullah hadisan lan ansahu ba'd. Aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hadis yang aku tidak akan pernah lagi lupa. Aku mendengar beliau pernah mengatakan, inna awwalal ayati khurujan. Tulu'us syamsi min maghribiha. Sesungguhnya tanda-tanda besar yang pertama keluar adalah terbitnya matahari dari arah barat. Yang dimaksud dengan tanda yang pertama di sini bukan artinya mendahului Dajjal dan lain-lain, tapi yang dimaksud adalah ketika itu awal tanda dari tanda-tanda yang ada di langit. Nabi SAW mengingatkan pula, badiru bil a'mal, segeralah kalian beramal, sittan, sebelum datangnya 6 hal. Tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan pula bahwa ketika terbit matahari dari barat, orang-orang pun segera beriman, semuanya menjadi iman. Tapi sudah tidak ada artinya, telah terlambat waktunya. Nabi bersabda, la taqumu sa'ah hatta tadlu'a syamsu min maghribiha. Fa idza tala'at fara'aha an-nas amanu ajma'un. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai matahari terbit dari arah barat. Dan bila ia terbit dari arah barat, manusia pun melihatnya, mereka pun seluruhnya menjadi beriman. Maka itu saat iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman, tidak bermanfaat bagi dirinya, atau sebelumnya tidak memperoleh kebaikan pada imannya. Begitu pula semakna dengan itu diriwayatkan dalam hadis yang lain. Ikhwan fi din rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, la tanqati'ul hijrah hatta hatta tanqati' at-taubah wala tanqati' at-taubah hatta tadla' asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya hijrah tidak akan terputus sehingga terputus waktu taubat, dan tidaklah terputus waktu taubat sampai matahari terbit dari arah barat. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, oleh karena itu maka saat itu sudah menjadi jelas siapakah orang-orang yang beriman dan siapakah orang-orang yang tidak beriman. Sudah mulai nampak terpilah jelas siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak beriman. Mereka, orang-orang yang kafir, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nampak jelas bahwa kiamat sudah begitu dekat. Nas'alullah salamah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kepada kita keselamatan, iman kita, Islam kita, sehingga kita tetap istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, beriman dengan iman yang benar, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ahibbati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada sesi ini. Insyaallah kita lanjutkan apa yang tersisa dari pembahasan ini pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.